Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan ya kembali, dan ini adalah merupakan sesi kedua pembahasan atau mengkaji kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari Abu Muhammad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini rahimahullahu taala, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Di sini berkata al-muallif rahimahullahu taala aqsamul kalimati, ya, pembagian atau macam-macam kalimat. Sad, ya, yang dimaksud dengan sad di sini adalah asal atau matan. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, macam-macam kalimat itu adalah yang pertama isim, fi'il dan huruf. Ini matan dari qatrun nada yang akan disyarah oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan di sini ikhwatal iman, teman-teman sekalian. Yang pertama, diksi atau redaksi aqsamul kalimah di sini adalah merupakan redaksi yang sering dipakai oleh ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan ahli nahwu. Adapun redaksi yang dipakai oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ya, seperti Sibawaih, adalah aqsamul kalam. Ya, redaksi mereka itu aqsamul kalam, bukan aqsamul kalimah. Misalnya Sibawaih rahimahullahu taala dalam kitabnya, ya, Al-Kitab, beliau mengatakan al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi aqsamul kalam yang dipakai bukan aqsamul kalimah dalam redaksinya Sibawaih. Begitupun Ibnu Ajurrum, ya, dalam kitabnya yang masyhur Matan Ajurrumiyah, beliau mengatakan al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ay aqsamul kalam salasatun. Jadi redaksi yang dipakai oleh Ibnu Ajurrum adalah aqsamul kalam. Begitupun ya Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam al-khulasah atau dalam alfiyahnya, beliau mengatakan kalamuna labzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Berarti aqsamul kalam itu ismun, fi'il dan huruf. Itu yang dibawakan oleh Ibnu Malik. Jadi redaksi ulama-ulama mutaqaddimin itu adalah aqsamul kalam, bukan aqsamul kalimah. Ya, berdasarkan ini saya ingin memberikan sebuah catatan, ya, supaya kita tidak mudah menggampangkan itu, ya, supaya kita tidak gampang menyalahkan redaksi ulama, ya, karena ada sebagian syarih atau pensyarah-pensyarah kitab Ajurumiyah itu menyatakan keliru, yang benar itu bukan aqsamul kalam kata mereka, tapi yang benar itu aqsamul kalimah. Ya, misalnya dalam kitab Al-Hulal Az-Zahabiyah pada catatan kakinya disebutkan di situ, hadzil aqsam laisa lil kalam katanya, walakin lil kalimah fata'ammal. Itu dinukil dari Al-Kawakib. Begitupun dalam syarih yang lain juga menyalahkan pernyataan Ibnu Ajurrum wa aqsamuhu ay aqsamul kalam salah satun. Kata mereka yang benar aqsamul kalimah. Dan hal semacam ini tidak perlu kita herankan karena memang mereka punya pendahulu. Ya, mereka punya pendahulu, di antaranya itu orang yang bernama, seorang ahli nahwu yang bernama Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi, ya. Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi. Yang mana Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi ini mengkritik, ya, mustalah atau redaksi ulama-ulama nahwu mutaqaddimin yang mengatakan aqsamul kalam. Mereka keliru, kata Al-Jazuli. Yang benar itu aqsamul kalimah. Namun Al-Jazuli ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kemudian juga disebutkan di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dinukil dalam kitab Ad-Dirasat al-Lughawiyah inda Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Jazuli wa man tabi'ahu dan orang-orang yang mengikutinya, kata Ibnu Taimiyah, la yafhamuna kalam al-ulama al-kudama. Ya, mereka itu tidak paham dengan kalam, dengan mustalahnya, dengan redaksi ulama-ulama nahwu terdahulu, kata Ibnu Taimiyah. Karena ketika mereka, ulama-ulama itu mengatakan aqsamul kalam salah satun, itu maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Abu Baqa ketika mentafsirkan, ya, pernyataan Ibnu Abu Hayyan, beliau mengatakan ai ajzaul kalam allazi yata'allafu minhu, yaitu bagian-bagian kalam yang tersusun darinya kalam. Kalau kita perhatikan, ya, kalam itu tersusun imma dari fi'il, imma dari isim, imma dari huruf. Maka enggak ada yang keliru dari pernyataan ulama aqsamul kalam salah satun. Ya. Cuman jadi ini hanya min babil faidah. Ya, supaya kita tidak gampang menyalahkan mustalah ulama, terutama ketika kita mensyarah matan Jurumiyah. Ya, ketika Ibnu Ajurrum mengatakan aqsamuhu salah satun, aqsamul kalam salah satun. Oh, keliru ini. Yang benar aqsamul kalimah. Itu bukan keliru. Kita saja yang tidak paham mustalah ulama-ulama nahwu mutaqaddimin. Ya. Kemudian di sini, ya, aqsamul kalimah wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, macam-macam kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Ya, pembagian kalimat atau kalam menjadi tiga ini adalah pembagian yang mujma' alaihi indan nuhat, yang telah disepakati oleh ahli nahu. Ya. Jadi ini termasuk masalah-masalah yang disepakati, yang diijma'kan oleh ulama nahu. Jadi bukan di fikih doang yang ada ijma'. Di masalah usul ada ijma', di masalah akidah ada ijma', di masalah nahwu pun ada ijma'. Dulu Anda pernah sempat, ya, menulis al-ijma'at indan nahwiyin, ya, kumpulan ijma'-ijma' ahli nahwu, tapi entah kemana sekarang tulisan tersebut. Ya, intinya salah satu dalil, ya, tentang pembagian kalam menjadi tiga atau kalimat menjadi tiga ini adalah ijma' ahli nahwu. Ya, termasuk masalah yang mujma' alaihi indan nuhat. Kemudian juga dalilnya itu tatabu wa istiqra. Ya, para ulama nahwu meneliti, mengkaji tentang syawahid-syawahid Arabiyah, mulai dari Al-Qur'an, ya, kemudian kalamul Arab, syair-syair orang Arab, kemudian hadis-hadis Nabi, maka tidak ditemukan kecuali kalimat itu ada tiga macam. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf. Nah, jadi di sini terbatas hanya pada tiga pembagian ini. Kemudian syarhun, syin itu syarhun. Jadi Ibnu Hisham mensyarah di sini, lamma dzakartu haddal kalimah, kata beliau, tatkala saya telah menjelaskan haddal kalimah, had itu ta'rib, ya, definisi kalimat, bayantu, maka saya telah menjelaskan annaha jinsun tahtahu salasatu anwa. Kalau yang namanya kalimat itu jenis, jenis itu di bawahnya nau, ada nau, kemudian ada jenis, ya. Jadi jinsun, yang jenis itu memiliki afrod. Nah, tahta jins ini ada salah satu afrod, salah satu anwa. Apa yang salah satu anwa ini? Pertama al-ismu, kedua al-fi'lu, ketiga al-harfu. Ya. Jadi kalimat itu adalah jenis yang di bawahnya ada tiga afrod. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. والدليل على انحصار انواعها في هذه الثلاثه الاستقراء. Dalil tentang terbatasnya aksam, ya, kalimat itu menjadi tiga, ini adalah al-istiqra. Istiqra itu artinya penelitian dengan cara mengkaji, membaca, ya, syawahid-syawahid Arabiyah. Maka para ulama nahu ternyata menemukan tidak akan keluar kalimat itu dari tiga ini. Kalau enggak isim, fi'il. Kalau enggak fi'il, huruf. Ya. Kemudian, fa'inna ulama ahadzal fanni, sesungguhnya ulama-ulama disiplin ilmu ini, maksudnya ilmu nahu, ya tatabba'u kalam al-arabi, mereka tatabba'u, meneliti kalam al-arab, ya, kalamnya orang-orang Arab, falam yajidu illa thalasata anwa'in, dan mereka tidak menemukan kalam Arab itu kecuali ada tiga nau, kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf. Walau kana thamma nau'un rabi'un, seandainya di sana ada jenis yang keempat, la'atharu ala syai'in minhu. Tentu mereka akan menemukan jenis tersebut. Tapi ternyata enggak ada. Makanya kalimat atau kalam itu terbatas hanya pada yang tiga ini. Isim atau fi'il atau huruf. Ya, isim, fi'il, huruf. Enggak ada nau' yang keempat. Meskipun ada sebagian orang memunculkan nau' yang keempat, yaitu asma'ul af'al. Ya, namun ini adalah kalam yang syaz, la yultafat ilaih. Kenapa? Karena menyelisihi ijma' ulama nahu. Ya. Jadi ini aksamul kalam terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Dalilnya adalah pertama ijma' ahli nahu, kedua adanya tatabbu' dan istiqra' yang dilakukan oleh para ulama nahu. Ya, ulama hadzal fanni, maksudnya ulama nahu. Kemudian kita lanjutkan al-faslus tsani, fasal yang kedua, kata Syekh di sini, al-ismu i'rabuhu wa bina'uhu. Isim, i'rab, mu'rab, dan mabni. Ya, isim ditinjau dari segi mu'rab dan mabninya. Ya. Kemudian, pertama di sini adalah alamatul ismi. Yang pertama kali dibahas oleh Ibnu Hisham dalam kajian isim itu adalah alamatul ismi, tanda isim. Jadi, Ibnu Hisham di sini rahimahullahu taala tidak membawakan definisi untuk isim, namun beliau langsung mendatangkan tanda yang dengannya isim dikenal dan dibedakan dari bagian kalimat yang lainnya. Ya. Kemudian ikhwatul iman, perlu kita ketahui ada banyak definisi ulama tentang isim. Ya. Namun menurut saya pribadi, wallahu alam, definisi yang paling bagus yang sesuai dengan maqayis an-nahwi atau awdha' an-nahwiyah itu adalah definisi yang dibawakan oleh Abul Qasim Az-Zajjaji. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Idhah fi Ilalin Nahwi, isim itu adalah ma kana fa'ilan aw maf'ulan. Apa yang bisa kedudukannya menjadi fa'il atau maf'ul. Aw waqi'an fi hiyazi al-fa'il awil maf'ul bihi. Atau kedudukannya, ya, kedudukannya itu bisa diposisikan sebagai fa'il atau maf'ul, seakan-akan dia fa'il atau maf'ul. Ya, misalnya yang kita mengatakan ja'a Muhammadun, Muhammadun pasti isim. Ya. Kemudian ra'aitu Muhammadan, Muhammadan isim. Kenapa? Karena waqi' sebagai fa'il dan waqi' sebagai maf'ul. Atau waqi' fi hiyazil fa'il. Sebagai contoh misalnya, kita mengatakan Muhammadun jalisun. Muhammad di sini waqi' fi hiyazil fa'il. Siapa yang duduk? Muhammad. Maka dia adalah isim. Atau waqi' fi hiyazil maf'ul, seperti ya Muhammadu, Muhammad. Di sini waqi' fi hiyazil maf'ul karena dia sebagai munada, seakan-akan kita mengatakan unadi Muhammadan. Nah, jadi pasti isim. Makanya isim itu dalam maqais an-nahwiyyin atau awdha' an-nahwi itu ma kana fa'ilan aw maf'ulan. Aw waqi'an fi hiyazil fa'il awil maf'ul bihi. Itu definisi yang sesuai dengan maqais an-nahwi. Adapun definisi-definisi yang lainnya itu dikritik oleh Az-Zajjaji. Contohnya yang kita masyhur, ya, definisi yang masyhur yang sering kita baca misalnya dalam matan Ajurumiyah, misalnya di sini disebutkan al-ismu itu adalah madalla ala ma'nan walam yaktarin bi zamanin khas. Definisi ini sebenarnya bukan definisi indan nahwiyin, Tapi ini definisi indal manatiqah kemudian diadopsi oleh sebagian ahli nahu. Sehingga kalau diposisikan ketika kita membahas fannun nahwi, maka ini definisi yang tidak tepat. Dari sisi mana? Ketika kita mengatakan madalla ala ma'nan, maka di sini huruf tidak dikeluarkan. Disebabkan huruf itu sendiri yadullu ala ma'nan. Kalau dikatakan kan huruf itu tidak menunjukkan makna yang sempurna kecuali bila bersambung dengan kata yang lain. Begitupun isim tidak menunjukkan makna yang mufid kecuali ketika dia murakkab. Jadi la farqa bainal ismi wal fi'li bihadzal jins, ya. Kalau ditinjau dari jins ta'rif ini maka enggak ada bedanya antara fi'il dan huruf. Jadi tidak bisa dikeluarkan huruf dari kata madalla ala ma'nan di sini. Makanya beliau mengkritik definisi ini definisi indal manatiqah kata Az-Zajjaji. Kalau definisi indan nahwiyin itu ya makana fa'ilan aw maf'ulan aw waqi'an fihi yajil fa'il awil maf'ul bihi. Atau definisi yang lainnya misalnya dalam kitab Mulahos itu disebutkan definisi itu al-ismu itu adalah madalla ala hayawanin gitu kan au nabatin au jamadin au sifatin dan seterusnya. Maka ini bukan definisi tapi ini rasm namanya. Ini rasm. Dan yang kita minta itu haddun ta'rif bukan rasm. Bukan rasm bil khasah. Maka ini tidak tepat ya, tidak tepat. Oleh karena itu afdhalut ta'rif menurut saya adalah ta'rifnya Abul Qasim Al-Zajjaji tadi yaitu isim itu ma kana fa'ilan aw maf'ulan aw waqi'an fihi yazil fa'il awil maf'ul. Oleh karena itu masdar muawwal itu bisa jadi fa'il bisa jadi maf'ul. Ya karena dan dia kedudukannya adalah isim. Isim dikarenakan bisa jadi fa'il bisa jadi maf'ul bukan jumlah fi'liyah. Dan makanya nanti dalam kitab-kitab besar itu disebutkan di antara khosais an itu adalah menjadikan yang murakkab itu bimanzilatil mufrad. Ya, yang murakkab itu bimanzilatil mufrad. Kemudian sad ya, asal matanya di sini fa ammal ismu tadi udah kita jelaskan ya di sini kalau Ibnu Hisham tidak membawakan definisi untuk isim namun langsung membawakan tanda-tanda yang dengannya isim bisa dibedakan dari bagian kalimat yang lain. Dan ini juga yang dilakukan oleh Sibawaih dalam Alkitab. Beliau tidak membawakan definisi Sibawaih dalam kitabnya. Namun langsung mengatakan, wal ismu kaza karajulin wa farosin, katanya. Isim itu seperti rajul dan faros. Langsung dengan contoh. Ya, kemudian murid-murid Sibawaih itu memberikan ta'liq. Kenapa Sibawaih tidak memberikan definisi untuk isim seperti halnya dia memberikan definisi untuk fi'il? Karena la iskal, tidak ada masalah dalam masalah isim ini. Semua orang paham yang namanya isim. Ya, berbeda dengan fi'il. Maka dia lebih sulit hingga butuh kepada definisi. Itu kata murid-muridnya Sibawaih ketika memberikan ta'liq. Kenapa Sibawaih tidak mendatangkan definisi untuk isim tapi langsung memberikan contoh. Begitupun Ibnu Hisham di sini menurut beliau definisi itu tidak penting dalam masalah isim. Yang penting itu adalah tanda-tanda yang dengannya isim bisa dibedakan dari kalimat yang lain. Ya, makanya beliau langsung memberikan tanda-tanda di sini. Fayu'rafu kata beliau, maka isim itu bisa dikenal bi'al dengan al. Ya, dengan al. Karrajuli maksudnya al-ta'rif di sini, karrajuli seperti ar-rajuli. Wat tanwin, tanda yang kedua dengan tanwin, ya, wabil hadisi anhu, ya, dengan al-hadis anhu atau al-ihbar anhu, atau istilah yang masyhur itu al-musnad ilaih, seperti dharabtu, ya, tak dalam kata dharabtu. Jadi ada tiga tanda yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini untuk isim. Pertama al, kedua tanwin, kedua musnad ilaih. Dan kalau kita perhatikan, maka ini adalah tanda-tanda labziyah dan ma'nawiyah. Jadi tanda-tanda isim itu ada dua macam, ada tanda-tanda labziyah, ada tanda-tanda ma'nawiyah. Tanda-tanda labziyah itu ada yang masuk fi awalil ismi seperti al, ada yang masuk fi akhiril ismi seperti tanwin, ada tanda-tanda ma'nawiyah yaitu seperti al-hadis anhu atau al-musnad ilaih. Dan al-musnad ilaih itu ikhwatal iman, aqwa alamatil ismi, tanda isim yang paling kuat. Kenapa? Karena bihi atau biha yu'rafu ismiyatu ma la yakbal alamatan labziyah. Dengan musnad ilaih atau ihbar anhu atau hadith anhu inu, itu bisa diketahui keisiman sebuah kata yang tidak bisa menerima alamah lafziyah. Seperti haza misalnya, isim isyarah. Apa tandanya? Gak bisa kemasukan alif lam, gak bisa kemasukan tanwin di sini. Maka satu-satunya tanda adalah alamah maknawiyah, yaitu bisa menjadi musnad ilaih atau al-hadis anhu. Maka dia isim. Dan ulama nahwu sepakat, al-musnad ilaih la yakunu ila isman. Musnad ilaih itu tidak terjadi kecuali dia adalah isim. Jadi itu adalah ijma' di kalangan ahli nahwu, kalau musnad ilaih itu harus isim. Berbeda dengan musnad, bisa dari fi'il, bisa dari isim. Kalau musnad ilaih, wajib isim. Makanya itu adalah tanda yang paling kuat, tanda ma'nawiyah. Ya. Ini tiga tanda yang dibawakan oleh Ibnu Hisham untuk isim. Tanda fi awalil ismi, yaitu kemasukan alif lam ta'rif. Tanda fi akhiril ismi, yaitu kemasukan tanwin. Dan tanda ma'nawiyah. Kalau yang tadi dua pertama itu tanda lafziyah, yang terakhir al-hadis anhu ini tanda ma'nawiyah. Dan itu adalah merupakan tanda yang paling kuat, karena dengannya bisa dikenali keisiman sebuah kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda lafziyah. Seperti isim istifham, seperti isim isyarah, seperti domir, dan yang lainnya. Kemudian shin. Nah, di sini beliau mulai mensyarah. Ibnu Hisham mulai mensyarah matan tadi. Beliau mengatakan, lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati ats-tsalasah, tatkala aku sudah menjelaskan ya apa-apa yang kalimat itu terbatas padanya menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf, syara'tu, maka aku pun mulai ya fi bayani, dalam menjelaskan ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha, yaitu tanda-tanda yang dengannya setiap bagian dari kalimat itu bisa dibedakan dari bagian yang lain. Isim dibedakan dari huruf dan fi'il dengan tanda-tanda ini. Begitupun fi'il nanti memiliki tanda-tanda yang dengannya dia bisa dibedakan dari isim dan huruf. Ya. Litatimma fa'idatu ma dzakartuhu, supaya sempurna fa'idah dari apa yang telah aku sebutkan. Karena kalau hanya menyebutkan kalimat itu terbagi menjadi tiga, kemudian tidak disebutkan cara membedakannya, itu belum sempurna. Oleh karena itu beliau ingin menyempurnakannya dengan menyebutkan alamah, tanda-tanda yang dengannya dapat dibedakan setiap bagian dari kalimat. Fadzakartu lil ismi thalatha alamatin, maka aku menyebutkan untuk isim itu ada tiga tanda. Ini tiga tanda yang paling krusial, ya tiga tanda yang paling penting. Karena kalau tanda-tanda yang lain itu biar dikritik oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Contohnya misalnya kemasukan huruf jer, itu bukan tanda khusus isim, kata Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Kenapa? Karena fi'il juga ada yang kemasukan huruf jer. Contohnya, ajibtu min, gitu kan. Antazhaba, ajibtu min annaka tajtahidu. Gitu, kata beliau. Ini kemasukan huruf jer. Nah, tapi yang menjadi alamah khosa itu adalah kaunuhu majruron, bukan kemasukan huruf jer, katanya. Makanya menurut beliau, tanda yang paling krusial, tanda yang paling penting itu yang tiga ini. Pertama, alamatan fi min awalihi, tanda di awal isim. Apa itu? Wahyal alifu wal lam, yaitu alif dan lam. Ya, maksudnya alif lam di sini alif lam ta'rif, ikhwan ya, teman-teman sekalian, alif lam ta'rif. Meskipun ada hilaf di kalangan para ulama nahu, mana sih yang menjadi ada ta'rif itu, apakah alif lam dua-duanya atau lamnya saja, ya? Atau lamnya saja. Itu ada khilaf. Ya, kalau Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi mengatakan yang menjadi adatut ta'rif itu adalah alif dan lam, dua-duanya. Tapi muridnya Sibawaih mengatakan yang jadi tanda ta'rif itu adalah lam. Lam. Adapun hamzah, menurut Sibawaih itu adalah hamzah wasol. Sedangkan menurut Al-Khalil, hamzah di situ adalah hamzah qat'i. Ya. Ala kulli hal, mau alif dan lam jadi adatut ta'rif atau lam saja, terserah. Makanya Ibnu Malik mengatakan dalam Al-Khulasah, dalam alfiahnya, ya, al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Dia tidak menguatkan al, alif dan lam, harfu ta'rifin, ya adatut ta'rif awil lamu faqat atau lam saja, kata Ibnu Malik. Fanamatun, ya, arrabta kul fihi annamat. Fanamatun arrabta kul fihi annamat, katanya. Al harfu ta'rifin awil lam faqat. Fanamatun arrabta kul fihin namat. Jadi Ibnu Malik sendiri tidak merojihkan di sini. Bisa al sebagai adatut ta'rif atau bisa lam saja, terserah. Ya, terserah. Cuman yang ingin dipastikan di sini, yang menjadi tanda isim itu adalah alif lam ta'rif. Ya, karena ada alif lam itu yang bukan alif lam ta'rif seperti al-mausul. Ya, al-mausul itu bisa masuk kepada fi'il, fi'il mudhari, dan itu jarang. Ya. Jarang. Nanti ada syawahidnya dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala nanti dalam pembahasan isim mausul. Kalau al itu masuk kepada fi'il mudhari, ya. Kemudian kal farasi wal gulami, seperti al faras wal gulam. Ini contoh isim yang dengan tanda al alif lam ta'rif, yaitu al faras al gulam. Jelas insyaallah ini. Kemudian wa alamatan min akhirih, tanda di akhirnya. Ya, yang kedua tanda yang di akhir isim. Apa itu? Wahya at-tanwinu, yaitu tanwin. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda lafziyah yang kedua adalah tanda yang di akhir isim, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham, huwa nunun zaidatun. Tanwin itu adalah nun tambahan, ya, sakinatun yang sukun, talhaqul akhir lafzan, yang berada di akhir sebuah kata secara lafaz, la khotton, dan tidak tertulis. Seperti antum mengatakan Muhammadun. Perhatikan kata Muhammadun. Di sini dalam Muhammadun ini ada suara nun, sakinah, sukun, dan letaknya di akhir isim. Ya, secara lafaz namun tidak tertulis. Nah, itulah tanwin. Kemudian li ghairi taukidin, yang mana nun sukun ini bukan untuk taukid. Ya, bukan untuk taukid. Karena nanti ya akan ada ya nun taukid yang penulisannya persis seperti tanwin dengan surah fathatain, dengan surah fathatain, dan itu boleh dalam mazhab Kufah nun taukid ditulis seperti fathatain serta alif, ya. Seperti contohnya misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lanasfa'an bin nasiyah. Coba antum perhatikan, buka ya surat lana yang ada ayat lanasfa'an bin nasiyah. Di situ antum akan lihat penulisannya itu dengan fathatain, kemudian alif. Sedangkan nasfa itu adalah fi'il. Loh kok fi'il bertanwin? Ini bukan tanwin, tapi ini adalah nun taukid. Ya, nun taukid. Makanya dikeluarkan nun yang semacam itu dari definisi tanwin, karena dia bukan bagian dari tanwin. Ya, nun tanwin itu ligoi di taukid, sedangkan yang di sini tufidu taukid, ya. Atau contohnya dalam surat Yusuf misalnya. Layas junan walayakunan minas sagirin. Layakunan di situ penulisannya fathatain alif, persis seperti penulisan tanwin, tapi itu bukan tanwin. Kenapa? Karena tufidu taukid, itu adalah nun taukid yang ditulis ala suratil fathatain, dan itu boleh dalam mazhab Kufah. Jadi kata ligairi taukid ini untuk mengeluarkan nun taukid yang maktub seperti surah fathatain atau surah tanwin. Nahu zaidin warajulin, seperti zaid, ini tanwin. Nah, jadi di sini Ibnu Hisham tidak menyebutkan aksamut tanwin, macam-macam tanwin, anwa' tanwin, tapi dapat dipahami dari contoh yang dia bawakan. Ya, seperti zaidin rajulin. Dari contoh zaidin rajulin ini, itu seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada jenis tanwin yang pertama, yaitu tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk kepada isim al-mutamakkan al-amkan. Al-mutamakkin al-amkan. Jadi tanwin tamkin itu isim yang masuk kepada tanwin yang masuk kepada isim al-mutamakkin al-amkan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, tanwin yang masuk kepada isim mu'rab munsharif, ya. Isim mu'rab munsharif seperti Zaid di sini. Dia adalah isim, kemudian mu'rab, kemudian munsharif. Ya. Rajul di sini adalah isim mu'rab munsharif. Ya. Jadi isim mutamakkin itu ada dua macam. Ada isim mutamakkin al-amkan atau isim mu'rab munsharif, ada isim al-mutamakkin ghairu amkan atau isim mu'rab ghairu munsharif. Ya, seperti Fatimah, ya. seperti Ahmad dan yang lainnya. Itu adalah isim mu'rab tapi goyru munsharif. Nah, jadi tanwin yang pertama itu tanwin tamkin. Itu dapat diambil dari contoh Zaid dan Rojul. Kemudian tanwin yang kedua itu adalah tanwin tankir. Apa itu tanwin tankir? Tanwin tankir itu adalah tanwin yang masuk kepada ba'du al-mabniyah. Kepada sebagian isim-isim yang mabni. Ya, yang faedahnya itu li tankir. Untuk menjadikan dia nakirah. Yang menjadikannya umum. Contoh misalnya, sibawaihi itu mabni alal kasar. Dan itu untuk sibawaihi yang ma'ruf, yang ahli nahu, imamnya ahli basrah. Tapi kalau ada orang majhul, ya, nama orang majhul yang bukan yang ma'ruf, maka kita katakan sibawaihin. Nah, sibawaihin dengan memberikan tanwin. Dan ini dinamakan dengan tanwin tankir. Jadi tanwin yang masuk kepada sebagian isim-isim mabni. Atau contoh lain misalnya soh. Ya, ya. Soh itu kan uskut gitu kan, diam. Ya, itu untuk satu permasalahan. Jadi jangan berbicara dalam satu permasalahan, itu soh. Tapi kalau Anda ingin meminta dia diam secara mutlak, enggak boleh ngomong dalam semua permasalahan, sohin kita bilang. Dengan berikan tanwin. Sohin. Nah, ini namanya tanwin tankir. Ya. Kemudian wahina izin. Dari contoh hina izin ini, dapat diambil jenis tanwin yang ketiga, yaitu tanwin iwad. Tanwin iwad, tanwin pengganti. Dan tanwin iwad ini ima anil harfi, yaitu pengganti dari huruf, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa min fawqihim gawashin, ya, wa min fawqihim gawashin. Asalnya gawashi, ada iya. Gawashi, ya, sebagai isim mangkus. Kemudian karena isim mangkus di sini nakirah, tidak ada alif lamnya, maka iya-nya dibuang, kemudian munawwan ditanwin. Nah, tanwin ini adalah merupakan iwat, pengganti dari ya al-mahzufah. Ya, jadi tanwin iwat anil harfi namanya. Kemudian ada juga tanwin iwat anil kalimah, ya. Tanwin iwat anil kalimah, seperti firman Allah misalnya, ya, warasihuna fil ilmi yaqulun aman yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Perhatikan kata kullun min indi rabbina. Kullun itu termasuk lafaz yang mulazim lil idhofah, yang harus diidhofahkan. Tapi di sini mudhof ilaihnya dibuang kemudian ditanwin. Nah, tanwinnya ini dinamakan tanwin iwat anil kalimah, yang asalnya kullul muhkami wal mutasyabih min indi rabbina. Ya, al-muhkam mudhof ilaih ini dibuang kemudian menjadi kullun, maka tanwin yang ada dalam lafaz kullun ini namanya iwat anil kalimah. Kemudian ada iwat anil jumlah. Ya. Iwat anil jumlah seperti firman Allah misalnya dalam surat Rum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya, kata yauma idzin di sini tanwinnya adalah tanwin iwat anil jumlah. Takdirnya wa yauma idz. Wa yawma idh yuglabu ar-rum yafrahul mu'minun. Kemudian jumlah idh yuglabu ar-rum atau yuglabu ar-rum ini dibuang, diganti dengan ta'win tanwin sehingga menjadi yawma idhin yafrahul mu'minun. Nah, ini namanya tanwin iwat anil jumlah. Ya, kemudian jenis tanwin yang keempat itu adalah tanwin muqabalah, diambil dari contoh wa muslimatin. Ya, tanwin yang ada dalam jamak biziadatil alif wa ta atau jamak bil alif wa ta al mazidatain itu sebagai muqabalah terhadap nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Maka dinamakan dengan tanwin muqabalah. Jadi ada 4 jenis tanwin yang dapat ditarik dari contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hisham ini, yaitu tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwat dan tanwin muqabalah. Adapun tanwin yang lain seperti tanwin tarannum, maka itu bukan termasuk alamatul ismi hingga tak perlu dibahas di sini. Ya. Kemudian fahazihi wa ma asbahuha asmaun. Jadi semua ini, ya, kata Syekh, dan yang semisalnya adalah nama. Adalah isim. Kenapa? Bidalili wujudi tanwin fi akhiriha. Dalilnya karena ada tanwin di akhirnya. Ya, apapun jenis tanwinnya dari yang 4 tadi, Selama itu tanwin, maka dia adalah isim. Mutanwin tamkin, mutanwin tankir, mutanwin iwat, mutanwin muqabalah, tetap itu adalah isim. Karena itu adalah bagian dari tanwin. Kalau tanwin tarannum bagaimana? Maka itu bukan alamatul ismi. Tapi itu adalah tanwin yang memang masuk pada syair-syair saja. Kemudian, tanda yang ketiga yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini adalah alamah ma'nawiyah. Tanda secara maknawi, ya. Kalau tadi dua tanda pertama itu adalah alamah lafziyah, maka tanda yang ketiga ini adalah alamah ma'nawiyah, dan dia adalah aqwa alamatil ismi, tanda yang paling kuat. Wahya al-hadisu anhu. Apa itu alamah ma'nawiyah itu? Yaitu al-hadis anhu, atau bahasa mudahnya musnad ilaih, atau al-ihbar anhu, ya. Kaqoma zaidun, seperti qoma zaid, yang antum kabari, yang antum habarkan berdiri. Itu siapa di sini? Zaid. Berarti Zaid di sini adalah al-hadis anhu. Al-hadis anhu bil qiyam. Maka Zaid di sini adalah isim, ya. Tandanya selain tanwin juga dia punya tanda maknawiyah, yaitu musnad ilaih. Fa Zaidun ismun, maka Zaid adalah isim. Kenapa? Li'annaka haddasta anhu bil qiyam. Karena Anda berbicara tentangnya bil qiyam. Anda ceritakan tentangnya bil qiyam, kalau dia berdiri. Nah, berarti dia ada al-hadis anhu atau al-ihbar anhu, ya, yang dibicarakan tentangnya. Maka dia adalah isim, ya. Atau dia adalah musnad ilaih. Wa hadhil alamatu anfa'ul alamat al-mazkurah lil ismi. Dan tanda ini, maksudnya tanda maknawiyah ini, adalah tanda yang paling bermanfaat untuk mengenal keisiman sebuah kata. Ya, keisiman sebuah kata. Jadi tanda maknawiyah itu yang paling bermanfaat dibandingkan tanda-tanda lafziyah. Wa biha ustudilla ala ismiyatit ta. Dan dengan alamah maknawiyah ini atau dengan al-hadis anhu ini, kita bisa berdalil tentang keisiman ta dalam lafaz darabtu. Ya, darabtu, ta di sini dhamir rafa muttasil. Isim. Itu ijma. Apa tandanya tapi? Enggak bisa kemasukan alif lam. Enggak bisa kemasukan tanwin. Satu-satunya tanda adalah alamah ma'nawiyah. Yaitu al-hadith anhu atau al-ihbar anhu. Ay, haddasta anhu bid-darbi. Ya, haddasta anhu bid-darbi. Ya, Anda menceritakan tentangnya. Maka tak di sini adalah isim. Tandanya adalah al-isnad ilaih. Ala taro annaha la takbal al. Nah, tidakkah Anda melihat kalau ternyata tak dalam kata dorob ini tidak bisa menerima al. Wala yalhaquha at-tanwin. Begitupun tidak bisa kemasukan tanwin. Wala ghairuha minal alamat. Dan juga tidak bisa kemasukan tanda-tanda yang lain. Dari tanda-tanda isim. Allati tuzkar, yang telah disebutkan. Untuk menjadi tanda-tanda isim. Siwal hadisi anhu anha. Kecuali tanda al-hadis anha. Atau al-isnat ilaihi aja. Ini menunjukkan kalau al-isnad ilaihi itu adalah merupakan tanda yang paling penting, tanda yang paling bermanfaat, dan tanda yang paling kuat untuk mengenal keisiman sebuah kata. Disebabkan ada ijma' di kalangan para ulama nahu, kalau musnad ilaihi atau al-hadis anhu itu la yakunu illa isman, pasti isim. Gak mungkin selain isim. Ya. Ini tentang tanda-tanda isim. Ya, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke naw'a al-ismi. Dua jenis isim, ya, ditinjau dari binanya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri wa billahi taufik wal hidayah. Ya, kalau ada kekeliruan maklumlah, namanya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.